Transit Pas FM, Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasikers, Yasik FM, Jogja ya. Aduh, ini hari agak-agak dingin nih, mendung, hujan, misalian, di daerah lain. Apa, hujan terus sampai tanggal 31 Januari. Hah? Oh ya? Oh sampai Imlek dong, sampai Imlek, sampai Cap Gome, sampai hari 14 Februari. Waduh. Nah cuman kita nggak tahu deh bakalan banjir lagi apa enggak gitu kan? Lo ngarepin apa? Tapi mudah-mudahan enggak kan? Jangan banjir dong, hujan-hujan aja. Ya, mudah-mudahan kan, Jokowi sama Ahok udah ngeruk saluran-saluran kan. Tadi aja hujan bentar sesekual sedengkul. Tuh, beneran deh. Itu dia, padahal kalau kita lihat kan buset sampah-sampah dan yang udah dikeruk-kerukin sama Jokowi dan Ahok kan banyak. Banyak banget. Dan masih ada terus sampah itu, heran gue dari mana ini manusia-manusia. Kita harap ya, sebelum tanggal 31 Desember apa? Udah dikeruk semua ya bang, sampah ya. Makin banyak. Tapi katanya kalau pas Imlek gitu harus hujan deras bang, harus malah makin banyak air makin bagus gitu. Lo mesti siap-siap loh bang. Biasanya kan kalau pergantian tahun gitu Bang Kavi udah punya strategi tuh. Tahun depan kan kuda kayu. Wah. Kira-kira apa nih? Kalau kuda kayu ini dong ya. Kita main kuda-kuda. Oh iya. Main kuda-kuda. Kudanya kuda kayu, kuda-kudaan dong. Iya. Balik anak TK ya, kuda-kudaan. Ini menarik nih bang, ada Mas Hendra di Jakarta. Aduh nih penyiar Pas FM setiap hari dapat ilmu bisnis dan sukses. Apakah sudah ada bisnis sendiri? Alhamdulillah ya. Jasan jauh sendiri ya. Iya Mas Hendra, kebetulan udah. Wih gaya, sombong banget. Bang, definisi kaya itu uangnya berapa banyak sih? Ayo loh. Ini kan gini. Kalau zaman dulu itu disebut miliuner, berarti lu udah punya duit 1 juta US dollar. Kagak bisa dipakai apa ya, kalau jutawan berarti hartanya jutaan. Oke. Okay. Tapi kan sekarang nyogok aja kagak bisa 1 juta, 2 juta, nyogok aja miliaran kan. Jadi makanya kita mungkin harus pakai dolar gitu. Kalau pakai dolar gitu loh, yang disebut miliuner adalah yang apa kali yang disebut ini miliarder, miliuner itu berarti dia udah punya harta 40 juta dolar. Iya, kalau billionaire berarti dia hartanya udah miliaran dolar. Wow, luar biasa. Mas Arief di Semarang mau berapa dolar? Ntar Bang Kavi transfer. Oke, Bang Kavi sore bang, saya A. Waduh, sampai namanya A ini. Saya lagi mumet bang. Pengen. Ini apakah yang berhubungan dengan A itu? Nggak tahu nih A yang mana ya. Saya lagi mumet nih bang, pengen kerja, ada ide, tapi takut gagal bang. Karena modal pinjaman dari keluarga, gimana solusinya ya bang? Soalnya saya nggak pernah kerja ini, gitu. Dia udah dapat pinjaman dari keluarga. Ya, tapi dia nggak pernah kerja, maksudnya. Maksudnya tuh nggak pernah kerja sendiri kan? Dia lagi pusing banget nih, pengen kerjain, ada ide, tapi takut gagal soalnya duitnya pinjaman keluarga. Gimana solusinya bang? Cari partner. Jadi iya. Kalau gagal ada yang bisa disalahin. Benar. Jangan sendirian gitu ya. Iya. Jadi kalau gagal bisa ada yang disalahin. Oh, pinteran aja lu bang. Ini dari NN Kelapa Gading. Bang, gimana ya untuk mencari konsumen dengan bisnis yang jarang terdengar tapi prospeknya bagus? Contohnya sarang burung walet yang harganya satu sarangnya aja 5 jutaan tuh bang. Iya, tapi kan kalau kita lihat ya, kita lihat kan kadang-kadang kita harus cari konsumennya kan. Nah makanya kalau Anda pergi ke Bali, itu banyak sekali perusahaan sarang burung walet itu di Bali. Kenapa? Karena banyak turis-turis dari mancanegara seperti dari China, dari Taiwan, dari Jepang itu yang getol membeli sarang burung walet. Oke, jadi silahkan dibuka di sana, buka market di Bali kali ya. Yeah. Jakarta juga banyak sebenarnya, cuman cari partner sih yang penting ya bang ya. Bukan. Cari Jakarta turisnya kurang banyak. Tetap harus lempar keluar gitu ya. Makanya di Bali. Oh, harus di Bali. Oke bang, ini ada siapa lagi ya sebentar, 1 menit terakhir. kok nggak masuk di sini ya, kita di sini bukanya. Bang Kavi, supaya cepat kaya, produk harus dimuat di iklan. Tapi iklan kan mahal, Bang. Terus gimana dong dari Pak Stefanus Jakarta? Iya, kan kalau Anda lihat dari apa dari ini, Anda kan bisa menggunakan. Makanya Anda harus bisa begini aja gini. Makanya Anda harus punya bisnis model yang tidak mengandalkan manufacturing, kemudian iklan gitu loh. Tapi Anda harus bisa membuat suatu bisnis ya yang bisa jadi buah bibir. Sehingga Anda bisa menggunakan sosial media yang sifatnya gratis. Oke. Pakai Twitter kek, pakai ini Facebook, Instagram, Pinterest, macam-macam. Lesson to learn-nya apa Bang dari sore ini? Lesson to learn-nya adalah ekonomi kita itu sudah berubah. Kita tidak lagi, kalau Anda ingin menjadi seorang entrepreneur, itu tidak lagi profit based. Gitu. Tidak, jadi kita tidak mengambil profit dengan proses manufaktur sedikit demi sedikit, untung sedikit demi sedikit, enggak begitu. Tapi Anda harus punya ide, punya inovasi, jebret, kaya mendadak. Amin. Ayo mulailah. Ya ini apa yang disampaikan Bang Kavi sore ini mudah-mudahan langsung mengilhami para mitra bisnis ya Bang. Yang lagi pada mumet-mumet, jangan mumet-mumet. Idenya gak usah muluk-muluk kali Bang ya, biar gampang dilakukan gitu kan. Iya. Idenya terlalu repot malah gak bisa jalan juga. Tahun kuda, saatnya kita untuk berlari. Lompat. Oh lompat. Lari gak keburu. Lompat. Setinggi-tingginya. Iya. Oke. Raya-raya mendadak. Amin. Baiklah, dan ini ada 3 orang yang beruntung sore ini. Terima kasih sudah berbagi bersama Bang Kavi sore ini dan saya Dona. Ada t-shirt dan juga buku masih dipersembahkan untuk Anda ala Kavis Break, karena semuanya sponsor langsung dari Bang Kavi ya. Dan untuk Anda ini saya mau sebutin dulu 4 digit di belakang ya. NN di 1360, lalu Pak Stefanus di 3255, dan tanpa nama di 8851. Nanti Pak Stefanus yang akan menghubungi Anda untuk mendapatkan hadiah-hadiah dari Kavis Break. Bang Kavi, thank you so much sudah hadir. Sampai ketemu lagi di halo, kesempatan depan, yang datang. Pas banget ya, Rebo nih ya, cuti panjang nih jatuhnya. Ya kalau nggak ketemu minggu depan, tahun depan. Sukses selalu buat Bang Kavi Kurnia. Terima kasih. Mitra bisnis, terima kasih Anda sudah bersama Kavis Break. Saya Dona Oriza, sampai jumpa. Itulah tadi Kavis Break bersama si biang penasaran, Kavi Kurnia. Sampai jumpa, Kavis Break.